Kipas cinta di ujung hari, menatap senja beranjak pergi, menutup kisah hari yang bertepi. Begitu pun kisah cinta kita berakhir di ujung tanpa arti. Tersisa semua tanya tak terjawab. Biar cinta bicara, menjawab semua tanya yang ada, yang tulus tanpa ingkar dan pasangnya. Rasa itu kan ada, membawa cinta mengetuk hati, kembali tanpa luka yang tersisa. Tulus tanpa ingkar dan prasangka.